Wala yughfar liman la yaghfir. Wala yutabu ala man la yatub. Ala man la yatubu. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Taqadama syarhu hadzal athari qariban. Ya. Hadis yang ke-373 ini tidak ada syarah karena syarahnya atau ya syarah atsar ini ya sudah lewat belum lama. Telah lewat belum lama qariban. Ya, yakni sebelumnya, hadis yang sebelumnya. Kita baca saja. Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Abdul Malik bin Umair. Dari Qabisah bin Jabir. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sahabat Umar berkata, La yarham atau la yurham man la yarham. Tidak akan diberi rahmat orang yang tidak memberi kasih sayang. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Wala yughfar liman la yaghfir. Dan tidak akan diampuni orang yang tidak memaafkan. Tidak akan yutabu. Akan diterima taubatnya atas orang yang tidak mau bertobat. Wala yutabu ala man la yatub. Ya. Di sini ada lafaz yang baru. Yaitu wala yutabu ala man la yatubu. Ya. Makna adalah bermakna sama ya sebagaimana saya katakan hadza atau taqaddama syarhu hadzal athar yakni dia menjaga diri dari dosa-dosa kemaksiatan. Tentunya orang yang dia waras dan juga dia selalu sadar ya senantiasa istighfar dan juga bertobat. Ya, ada saja dalam kesehariannya dia berbuat salah, khilaf dan apa menyimpang, dosa dan sebagainya, maka bukti bahwasanya dia itu selalu bertobat, istighfar ya setelah sholat. Kemudian juga apalagi yang dia jelas-jelas lakukan kesalahan, atubu ila Allah. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW saja istighfar sehari 70-100 kali. Bagaimana kita tentunya ya. Lebih daripada itu. Banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, lupa, dan alfa. Wala yutabu ala man la yatubu, tidak akan diterima tobatnya atas apa orang yang tidak bertobat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, tidak akan dijaga dari kesalahan dan dari dosa perbuatan apa namanya, tidak akan dijaga dari perbuatan dosa dan juga kesalahan kepada orang yang tidak menjaga diri. Atsar ini hasan ya hukumnya. Berikutnya di hadis yang 373 kita baca qala al-imam al-bukhari rahimahullahu taala fi kitabih haddatsana musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Qala haddatsana Ziyad bin Mihraqin, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mihraq. An Muawiyah bin Qurrata, dari Muawiyah bin Qurrah. An abihi, dari bapaknya yakni Qurrah. Berkata Qurrah, qala rajulun, seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la azbahu syata fa arhamuha. Ya Rasulullah, aku ingin menyembelih seekor kambing. Fa arhamuha, tetapi aku sayang gitu ya. Tidak tega bahasa kitanya, pengen menyembelih kambing tapi karena kambing miliknya dia tahu ya yang masih makan, dia yang ini dan itu sebagainya, tahu mungkin dari kecil, tidak tega ingin menyembelihnya. Maka bagaimana ini? Aqala inni la arhamus syata an azbahaha. Atau ucapannya itu adalah sesungguhnya aku menyayangi ya kambing miliknya untuk aku sembelihnya. sesungguhnya aku sayang kepada seekor kambing yang ini miliknya yang akan dia sembelih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallah, dua kali, marratain rahimakallah, ya dua kali. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah, rahimakallah, seperti itu kurang lebih. Dan kambing itu ya, jika seperti itu keadaannya, seandainya engkau menyayanginya tidak jadi untuk disembelih, ya semoga Allah akan menyayangimu dua kali. Semoga Allah akan menyayangimu, ya. Silakan, terserah. Ya, artinya kalau mau disembelih bisa, tidak juga tidak mengapa. Di sini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1955. Dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullah tentang masalah di atas, kadangkala terjadi pada diri kita. Kita melihara ayam, kita melihara kambing, sapi atau sebagainya dari kecil. Ya, ketika ingin menyembelih tidak tega. Ya, karena gimana rasanya? Ini terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullah, "Ar-rahmatu lidzabihati fi dzabhi bittariqati lati syara'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Yang disebut dengan rahmah dengan binatang sembelihan itu adalah dalam masalah menyembelih, yaitu dengan cara yang disyariatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabdanya, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Ya, yaitu hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyayangi dengan waliyurih zabihatahu, membuat nyaman binatangnya. Itu yang namanya sayang atau rahmat dengan binatang. Gitu. Itu yang hukum asalnya. Ya. Jadi yang namanya rahmat, sayang dengan binatang, ya, itu adalah dalam menyembelih caranya seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ya, goloknya atau pisaunya atau ya bendanya atau pisaunya ditajamkan dulu, ditajamkan, jangan yang tumpul. Kemudian di binatangnya dibuat sayang, apa senang. Liurih, supaya dia tidak apa namanya disiksa, kemudian tertekan, ya. Kemudian apa disakiti dulu. Nah, ini caranya seperti itu. Fahada hiya rahmatus syar'iyyah. Inilah yang namanya rahmat yang syar'i. Ya, kasih sayang dengan yang syar'i seperti itu. Amma kaunuhu yashfaqu biha wa yatruku dzabhaha wa huwa muhtajun ila dzalika fa hadza laisa matlaban syar'iyyan. Adapun keadaan dari gambaran cerita di atas atau kisah hadis di atas, ya, keadaannya sayang dengan binatang, ya, kemudian juga meninggalkan disembelih, meninggalkan penyembelihannya, tidak jadi disembelih, padahal dia butuh terhadap dagingnya, maka ini bukan yang dituntut secara syar'i, laisa mutlaban syara'an, jadi bukan sebagai patokan gitu, ya, tidak jadi patokan, tidak, kadang-kadang juga biasa saja, ada beberapa orang yang walaupun binatangnya itu diberi makan sebagainya, kemudian ya peliharaan sejak kecil gitu ya, kemudian disembelih, ya biasa. Ada yang seperti itu, tidak masalah. Berarti kalau misalkan ada rasa seperti tadi, tidak, bukan merupakan tuntutan yang syar'i. Mengapa seperti itu? Li'annahu ubihalahu an yadbahaha. Karena boleh baginya untuk menyembelihnya. Tidak mengapa, karena memang binatang itu diciptakan untuk dipelihara, kemudian sampai bagus, dagingnya gemuk dan sebagainya, lalu disembelihkan gitu ya. Walakin bittariqatil lati arsyadaha ilaihan nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fil hadis sabiq, innallaha katabal insana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinul qitlah wa idza dzabhtum fa asinul dzibhah wa liyuhidda ahadukum syafratah wa liyurih dzabihatah. Oh ya, hadis yang ini ada dalam riwayat Muslim, adapun yang sebelumnya itu adalah sahih, dikatakan sahih ya. Adapun yang tadi barusan itu adalah ada dalam riwayat Muslim nomor 1955. Akan tetapi, jadi tadi boleh untuk disembelih, tetapi dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya. Potongan hadis yang sebelumnya yaitu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan, berbuat baik dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kalau kalian ingin menyembelih, ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang bagus. Ya. Dan jika kalian ingin menyembelih, maka baguslah, berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Dan caranya diantaranya, tajamkan pisaunya. Ya, minimal itu dua ya. Minimal tajamkan pisaunya dan dijadikan, dibikin senang binatang yang akan disembelihnya. Ya, dibikin senang. Kalau menyembelih misalkan ayam atau yang kecil-kecil mungkin gampang satu tangan ya. Apa artinya tidak banyak tenaga gitu. Ya. Tapi kalau udah hewannya yang besar-besar itu ada cara-caranya supaya hewan itu tidak merasa tersiksa. Tidak merasa disakiti. Jangan seperti yang beredar ya, kalaupun itu betul dan bisa jadi seperti itu, yaitu apa? Dipukul kepalanya ya, bagian otaknya dengan martil ya, itu laisa bisyar'i. Bukan secara syariat sama sekali, bukan dari Islam sama sekali. Atau pakai setrum ya, seret gitu ya, lalu kelepekan mati gitu. Kemudian ada lagi yang masih hidup-hidup digiling langsung, na'udzubillah ya. Kita saja udah enggak tega lihatnya seperti itu. Itu jangan kita sebagai kaum muslimin mengikuti cara-cara yang seperti itu. Tapi cara yang terbaik adalah caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun binatangnya banyak gitu. Jangan ikuti cara-cara seperti itu. Binatangnya mau satu ekor kek atau 100 ekor, 1000, 1 juta bahkan, itu cara yang terbaik adalah caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disembelih dengan benda yang tajam dan dijadikan senang. Jangan dikira binatang itu tidak ada perasaannya. Ada. Ya, namanya itu apa? Insting gitu ya. Insting kehewanan. Jadi ada peri kemanusiaan, ada peri kebinatangan juga. Tetapi ya sebatas peri kebinatangan itu adalah ya menyikapi binatang disayangi seperti itu. Jangan dibanting kan gitu ya. Jangan dipukuli ya. Masukin karung, pukuli ya sampai memelas ya gitu, kemudian udah gitu dimasak dan sebagainya, katanya darahnya sedep dan seterusnya, itu jangan seperti itu. Itu semuanya harus kita ketahui, kalau itu terjadi di kalangan kaum muslimin kita beri arahan, tidak boleh sama sekali. Hadisnya tadi sesungguhnya ini bukan perbuatan ihsan sama sekali kepada binatang. Hadhihi hiya rahmah bidzabihati wal ihsan fidzabhi. Inilah yang dikatakan dengan sayang dengan binatang dan berbuat baik dalam menyembelih. Jadi begitu, ketika kita misalkan punya binatang dan eman kasihan, ya sudah. Kalau kamu enggak tega, kasihkan saja orang lain, ya. Mungkin udah nanti tahu matangnya saja. Ya mungkin juga masih ingat misalnya gitu ya. Aduh, ini binatang yang tadi masih terbawa-bawa gitu. Nah, ini masih namanya terpengaruh ya. Ya mungkin dijual saja mungkin ya, wallahualam. Yang jelas boleh sebenarnya untuk disembelih. Tidak ada halangan sama sekali. Berikutnya hadis yang ke-374. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah. An Mansurin. Sami'tu Aba Utsmana maulal Mughirati ibni Syu'bah yaqul. Sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-Shadiqal Masduq Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Adam. Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mansur. Aku telah mendengar, yakni Mansur berkata, yakni Mansur mendengar bahwa dari Abu Utsman, Abu Utsman Maulal Mughirah. ya, Maula al-Mughirah ibni Syu'bah. Aba Utsman Maula, ini budaknya Mughirah bin Syu'bah. Yaqulu, yakni Aba Utsman berkata, sami'tu Aba Hurairah. Aku mendengar Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan, yang jujur dan dibetulkan, yang dibenarkan. As-Shadiq al-Masduq, yang jujur ucapannya dan dibenarkan ucapannya. Ya, ini kunyahnya adalah Abul Qasim. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunza'ur rahmah, tidak dicabut rasa kasih sayang illa min syaqiyin, kecuali dari orang-orang yang berbuat jelek." Ya, orang-orang yang celaka juga, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang berbuat kejelekan. La tunza'ur rahmah. Jadi demikian. Rahmat, kasih sayang seseorang, ya, tidak dicabut kecuali dari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang fahisyah dan tidak kenal petunjuk, bimbingan dan juga ajaran Islam sama sekali. Qala Syekh Zaid rahimahullah dalal hadis ala anna rahmata min sifat min sifatil azimati. Hadis di atas yang di sini derajatnya hasan menunjukkan bahwa kasih sayang itu adalah sifat yang mulia, sifat yang agung. Lidha, oleh karena itu, wasafallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmah. Allah sendiri mensifati nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang. Ya. Dan ini juga membuktikan, artinya kita sebagai umatnya dengan mempelajari hadis ini untuk menepis anggapan bahwasanya umat Islam itu kasar, kemudian keras, kemudian radikal dan sebagainya. Tidak, ya. Islam datang dengan indah. Di dalam Islam banyak adab-adab yang luar biasa. Yang itu semua adalah menggugurkan atau menolak anggapan-anggapan bahwasanya umatnya itu umat yang tidak memiliki kasih sayang. Ya. Padahal hadis ini jelas tidak akan dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang-orang yang celaka, orang-orang yang berbuat jelek. Sehingga kalau ada orang yang dia itu mengaku kaum muslimin, mengaku umat Islam tetapi tidak ada rahmat padanya, membinasakan umat-umat yang lain, ngebom sana, ngebom sini, kemudian juga merencanakan menghancurkan ini dan itu dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka itulah tidak ada kasih sayang pada mereka. Tidak memiliki rahmah pada hati-hati mereka. Telah dicabut. Jadi Rasulullah SAW sendiri disifati dengan penuh kasih sayang. Li jalalati qadriha. Karena kasih sayang ini agung, ya, kadarnya atau kedudukannya sangat agung. Li jalalati qadriha. Karena keagungan kadarnya. Wali azami sya'niha. Dan kasih sayang rahmah karena besarnya urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, jadi itu cara bacanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul, ya, dari diri-diri kalian, yakni dari jenis kalian, manusia, ya, memiliki sifat, memiliki sifat-sifat kemanusiaan, ya, bukan malaikat, ya, datang dari diri-diri kalian, berbahasa dengan bahasa kalian, berjalan-jalan di pasar-pasar, ya, memiliki keturunan, memiliki istri dan sebagainya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat, ya, bagi beliau apa yang dialami oleh kalian. Terasa berat apa yang dirasakan oleh umatnya. Umatnya ada yang misalkan merasa susah, umatnya yang merasa kebingungan, umatnya merasa tidak tahu, kemudian mereka belum ada yang belum mendapatkan ini, belum mendapatkan itu. Rasul itu kepikiran, bahasa kitanya kepikiran. Jadi selalu berpikir umatnya, umatku. Azizun alaihi ma'anittum. Selalu memikirkan umatnya. Harisun alaikum. Semangat untuk memberi arahan kepada kalian. Haris. Ya. Beliau itu orang yang luar biasa. Ya, tidak kelihatan pada dirinya rasa lelah, rasa bosan, rasa jemu, rasa jenuh untuk mengajarkan umatnya. Selalu semangat kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang mukmin apa? Raufun rahim, yakni santun dan penyayang. Lembut dan penyayang. Rauf, ya. Fawasafahu birrahmah, birrafati warrahmah. Allah SWT mensifati beliau dengan ra'fah, lembut, santun, dan penyayang. Idzan fahuma min sifatin nabiyil karim alaihi salatu wassalam wa man ta'assa bihi min ummatihi. Nah, jadi sifat ra'fah, ya, kemudian rahmah, itu keduanya, kalau begitu keduanya adalah sifat-sifat nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ta'assa bihi min ummatihi, dan juga sifat orang-orang yang mencontoh beruswah kepada beliau dari umatnya. Jadi beliau dan umatnya ya mesti memiliki dua sifat ini. Farahimuna yarhamum yarhamuhumur rahman. Maka orang-orang yang memberikan kasih sayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Walladzi la tujad fihi rahmah fahadha minal asqiya. Maka seandainya orang-orang yang tidak ada ditemukan pada dirinya ya sifat rahmah, ini termasuk dari orang-orang yang berbuat jelek, yang asqiya, jamak daripada syaqiyun, yakni yang celaka, ya, orang-orang yang tidak dapat barokah, tidak dapat kebahagiaan, orang-orang yang berbuat jelek, orang-orang yang ada padanya bibit-bibit kejelekan kalau tidak ada padanya dua sifat ini atau rahmah. Li'annal mu'min min khisalihil hamidah ayyakuna sahiba rahmatin liman yastahiku an yurham. Karena orang yang beriman, di antara sifatnya yang terpuji adalah harus ada atau harus menjadi pemilik kasih sayang kepada orang yang berhak untuk disayangi. Fal kabir yarhamus saghira. Maka orang yang dewasa, yang senior, sayang sama yang junior. Kama sabak. Sebagaimana yang lalu. Wal qawiyu yarhamud da'ifa. Orang yang kuat, kasih sayang. Sayang sama yang lemah. Ya, kuat di sini, ya abstrak atau am sifatnya. Apakah kuat badannya atau kuat ekonominya, kuat jabatannya, kuat mansibnya, kedudukannya. Ya, ini juga bisa kita kiaskan seperti itu. Orang yang kuat dalam jabatan, dia memiliki power, ya, memiliki kesempatan emas, kepala, direktur atau pimpinan. Ya, jangan kepemimpinannya itu untuk hal-hal yang maksiat atau untuk memperkaya diri dan sebagainya, tapi bantu yang lemah-lemah. Kasihan itu yang mereka-mereka masih tidur di bawah kolong jembatan atau masih mereka itu sengsara dan sebagainya. Maka ini dibantu semuanya itu orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang tidak memiliki kemudahan, ya. Jangankan untuk makan satu bulan, satu hari saja udah ya kelabakan. Jadi al-qawi yarham ad-da'if. Was-sahih yarhamul marido. Orang yang sehat sayang sama yang sakit. Ya, yang sakit itu dalam keadaan lemah, apalagi dia butuh bantuan, ya. Bantuan kalau misalnya dengan fasilitas-fasilitas yang tidak dibolehkan dengan syar'i, yang haram, dia menjaga diri dari yang haram, maka adalah adanya apa? Ta'awun. Bantu saudara kita dengan buah pikiran kita. Kita tidak punya modal, tidak punya kesempatan dalam sisi finansial, biaya. Beri pengetahuan kita. Oh, mungkin ini bagus, ini mungkin bagus. Kalau yang misalnya memiliki modal, memiliki dana, tutup. Ya, cepat tutup, bantu, ta'awun. Orang-orang yang memiliki atau yang membutuhkan bantuan. Dan alhamdulillah, Ahlus Sunnah telah mengamalkan itu. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Fal maqsud anna ar-rahmah min a'malil khair wa minal khisalit thayyibah allati imtaza biha al-iman wal aqsu bil aqsi. Fal maksud an-rahmah min a'malil khair. Maka maksudnya bahwa rahmah itu adalah amalan-amalan kebaikan, ya. Wa minal khisalit thayyibah, dan rahmat itu adalah termasuk sifat-sifat yang thayyib, yang bagus. Alati imtaza biha ahlul iman, yang orang-orang mukmin memiliki keistimewaan dengannya. Ini dengan yang memiliki, yang menjadi istimewa, menjadi imtaz, mumtaz, menjadi sempurna, menjadi lengkap dan membedakan diri ahlul iman dengannya. Wal aqsu bil aqsi, dan yang sebaliknya dengan sebaliknya. Artinya kalau bukan rahmah, ya bukan amalan kebaikan. Kalau bukan rahmah namanya, bukan amalan-amalan atau bukan sifat-sifat yang thayyib. Itu sebaliknya, ya. Dan sebaliknya dengan sebaliknya, gitu ya. Jadi mafhum mukhalafah saja sifatnya. Kalau tidak ada rahmah, ya bukan amalan khair dan juga bukan khisalit thayyibah. La tunza'ur rahmah illa minal asqiya. Tidak akan dicabut kasih sayang kecuali dari orang-orang yang berbuat jelek. Wal asqiya ghairu su'ada. Orang-orang yang jelek bukan orang-orang yang bahagia. Lanjut ya, dikit lagi. Hadatsana qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Musaddad, 3 karena ini pendek-pendek hadisnya. Qala hadatsana Yahya an Ismaila qala akhbarani Qaisun qala akhbarani Jariran an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu. Ya, ini juga sama dengan sebelumnya. Di hari 370. Tetapi beda sanadnya. Al-Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, ya. Kalau 370 beda sanadnya. Dari Ismail. Ismail berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Qais berkata, akhbarani Jarir, telah mengkhabarkan kepada aku Jarir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nas, barang siapa yang tidak sayang sama manusia, la yarhamuhullah, tidak akan Allah sayangi. Derajatnya sahih. Wa hadzal hadis, hadis di atas sharih, mana sharih? Yani wadih, jelas. Fi annal jaza indallahi min jinsil amal, ya. Jadi kaitannya dengan balasan, bahwa balasan di sisi Allah tergantung amalannya. Orang yang ingin disayang atau ingin disayang oleh Allah Taala, ya sayangi dulu manusia, ya. Jadi balasan sesuai dengan amalannya. Semuanya seperti itu. Wa qad taqaddama hadzal hadis, dan sudah berlalu bukan hadis yang ini di hadis ke-370. Fa ashabur rahmati bin nasi kama madu. Maka orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang dengan manusia sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Rahmatul qawi lid dhaif. Sayangnya orang yang kuat kepada yang lemah. Was sahih lil marid. Orang yang sehat kepada orang-orang yang sakit sayang. Wal ghani lil faqir. Orang-orang yang kaya kepada orang yang miskin. Wal amin atau wal amanu lil khaif. Nah, ini beliau juga mengkiaskan, ya. Jadi penjabaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarhamin nas la yarhamuhullah, itu seperti itu. Orang yang kaya kepada yang miskin, orang yang sakit, orang yang sehat kepada orang yang sakit, orang yang aman kepada orang yang takut. Orang yang sedang merasa aman, yang memiliki keamanan, ya, tidak dikejar-kejar, tidak ada tekanan, tidak ada sebagainya, melindungi orang yang takut, orang-orang yang sedang ditindas. Apakah sifatnya pribadi atau bahkan sifatnya negara, ya? Ini lebih luas lagi. Orang yang kuat kepada orang yang lemah, itu penjabarannya. Jadi jangan sempit, hanya person per person. kalau tidak sayang sama satu orang, Allah tidak akan sayang. Sempit, ya. Jadi pemahamannya itu tidak berkembang. Tapi kembangkan yang sebagaimana ulama jelaskan, Syekh Zaid rahimahullah, itu tadi, orang yang sakit disayangi sama orang yang sehat, orang yang miskin disayangi sama orang yang kaya, orang yang takut, orang yang dalam keadaan ketakutan diamankan, disayangi sama orang yang aman. Ya, ta'arradu li rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka menampakkan atau mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Faman la tujad indahu rahmah bin nas ala ikhtilafi tabaqatihim la yarhamhu Allah tabaraka ta'ala. Maka barang siapa yang tidak didapati di sisinya satu orang tersebut sayang dengan manusia ala ikhtilafi tabaqatihim, berdasarkan ya perbedaan tabaqahnya, ya kan manusia itu berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang sehat, ada yang kuat, ada yang apa namanya aman, ya. Ada yang banyak sekali, ya, ada yang memiliki jabatan, ada yang senior, kan gitu ya. Maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna jazaa'a 'indallahi min jinsil 'amal. Fa hadzal hadis fihi al-hass 'ala rahmatin nas. Di dalam hadis di atas ada dorongan, motivasi, tasyji', ya, anjuran yang kuat untuk sayang dengan manusia. Ba'duhum ba'du, sebagian kepada sebagian yang lain. Faman fa'ala dzalika faqad ata bi asbabi rahmatillahi lahu. Para siapa mengamalkan, maka dia telah berupaya dengan sebab-sebab, telah melakukan sebab-sebab sayangnya Allah kepada dirinya. Wa man a'rada 'an dzalik fa huwa minal asqiya. Barang siapa yang menyimpang, menentang dari sebab-sebab yang diajarkan, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat jelek, yang celaka, sengsara. Alladzina nuzi'at minhumur rahmatu wallahu a'lam. Yang dicabut rahmat dari mereka, wallahu a'lamu bissawab. Jadi demikian. Ta'aradu li rahmatillah. Kita mengupayakan untuk mencari atau menyambut kasih sayang Allah SWT dengan cara-cara yang tadi, dengan asbab-asbab yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan juga oleh ulama-ulama una salafun saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya barangkali masih ada yang menyusul, anak kayaknya belum semuanya ya, dari tugas antum. Dan juga mungkin buat yang di ini juga, di TN ya, sekaligus tolong dititipkan ke yang mudah dititipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.